selamat dari penyimpangan dan kesesatan dalam kehidupan dunia, dan selamat dari azabullah, selamat dari kesengsaraan di akhirah. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya kita selalu menjaga hidayah ini, menjaga nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sampai kita bertemu Allah Azza wa Jalla. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, hidayah, ketakwaan, kesucian jiwa, dan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Memohon hidayah agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyimpangan dan kesesatan. Sebab ketika ada kebenaran dan ketika munculnya para penyeru kepada al-haq, iblis tidak akan tinggal diam. Dan bala tentara dari kalangan jin dan manusia, mereka tidak akan tinggal diam untuk selalu berusaha memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal-jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura. Demikianlah kami telah menetapkan setiap nabi ada musuh. Siapa saja yang membawa risalah nubuwah dari kalangan para nabi, para rasul, dan pembawa al-haq dari kalangan da'i, ulama, mereka pasti memiliki musuh dari kalangan syaitan, jin, dan manusia. Mereka saling bahu-membahu untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan ucapan-ucapan yang manis namun menipu. Ini sudah menjadi sunnatullah untuk menjadikan syaitan sebagai musuhnya selama-lamanya. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya syaitan selalu mengajak kelompoknya agar mereka termasuk di antara ashabus sa'ir, penghuni neraka wali'adhu billah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul di samping menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, mengajak kepada tauhid, mereka juga memberi peringatan dari apa yang menjadi lawan kebenaran tersebut. Menyampaikan al-haq, memberi peringatan dari kebatilan. Mengajak kepada tauhid, memperingatkan dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin." Dahulu umat dalam keadaan bersatu di atas tauhid. Maka tatkala terjadi kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi tugas para nabi ini mubasyirin wa mundzirin, menyampaikan berita gembira bagi yang taat, bagi yang beriman, beramal saleh, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memberi peringatan. Jadi bukan hanya mengajak, tapi memperingatkan. Memperingatkan dari apa? Kesyirikan, kesesatan, penyimpangan, kemaksiatan, kebid'ahan, dan yang lainnya yang menjadi lawan dari al-haq. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ما من نبي من الأنبياء قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. Tidaklah seorang nabi dari kalangan para nabi sebelumku melainkan merupakan kewajiban, kewajiban bagi mereka untuk menyampaikan, menerangkan kepada umatnya segala kebaikan yang dia ketahui, dia sampaikan kepada umatnya. Dan sekaligus memberi peringatan kepada umatnya dari keburukan, dari kejahatan, apa yang dia ketahui untuk disampaikan kepada umatnya, agar mereka menjalankan kebaikan sekaligus berhati-hati dari keburukan, kejahatan, tipu daya syaitan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, tugas beliau sama seperti tugas para nabi dan rasul sebelumnya. Allah azza wa jalla berfirman, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai saksi, wa mubasyiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira bagi yang taat, dan sekaligus memberi peringatan. Memberi peringatan dari penyimpangan, dari kesesatan, dari akibat yang buruk bagi mereka yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita memahami bahwa seseorang tidak akan meraih kesuksesan dalam kehidupan, seorang tidak akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirah kecuali dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sekaligus berhati-hati meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Dan itulah hakikat dari taqwa. Taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan tidak akan sempurna ajakan seseorang kepada al-haq kecuali apabila dia memberi peringatan dari lawannya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap dari rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya menyeru u'budullah wajtanibut tagut. Hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah, Tidak cukup sampai di situ. Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan jauhilah taghut. Jadi ada ajakan, ada pula peringatan. Ada perintah, ada larangan. Maka dengan itu akan sempurna tauhid seseorang. Sempurna keislaman seseorang. Sebagaimana kita mengetahui bahwa al-Islam yang dibangun di atas la ilaha illallah yang terbagi menjadi dua penggalan, an-nafyu wal itsbat. La ilaha nafi, menafikan, meniadakan segala sesembahan yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal. Lalu kemudian menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengingkari taghut, pengingkaran, menjauhi, mengingkari, mengkufuri dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-'urwatul wuthqa, la ilaha illallah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara prinsip di dalam Islam, selain dari mengajak kepada kebenaran, memberi peringatan dari keburukan, memberi peringatan dari penyimpangan dan kesesatan, agar kemudian seorang tidak terjerumus ke dalam keburukan dan kejahatan itu. Di dalam Al-Quran, di dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali menerangkan tentang dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan hanya mengajak kepada kebaikan, namun di antara prinsip al-haq adalah mentahdzir, memberi peringatan dari keburukan, dari kejahatan, dari penyimpangan. Baik itu penyimpangan syirik, penyimpangan bid'ah dengan berbagai macamnya, terfitnah dengan fitnah bid'ah, terfitnah dengan fitnah hizbiyah, peringatan dari kemaksiatan secara umum, kezaliman dan yang lainnya. Itulah dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Dakwahnya para nabi dan rasul. Dan itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam sekian banyak firman-Nya peringatan dari penyimpangan, ancaman neraka bagi orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Seperti misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرْ, apa itu فَلْيَحْذَرْ? Hati-hati. Hati-hati itu peringatan. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah, perintah Allah, perintah Rasul. Mereka akan tertimpa fitnah, kesesatan, penyimpangan, dan mereka akan merasakan azab yang sangat pedih. Ini tahdzir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahayanya penyimpangan dari al-haq menuju kepada jalan-jalan syaitan. Demikian pula firman Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Imran, "Huwallazi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wil." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu Al-Kitab. Di dalam Al-Kitab itu ada ayat-ayat yang muhkam dan ada pula yang mutasyabih. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, maka mereka selalu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih itu, yang tersamarkan maknanya. Apa tujuannya? Mencari fitnah. Mencari-cari penakwilan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Rasulullah SAW menerangkan ayat ini dalam riwayat muttafaq alaih, datang dari hadis Aisyah dan yang lainnya. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, fa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullah fahdharuhum. Apabila kalian melihat orang-orang yang suka mencari ayat-ayat yang mutasyabih, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, maka mereka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kalian dari mereka. Peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mentahdzir. Dalam hadis Jabir radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sering menyampaikan dalam muhadarah, dalam khutbah, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah. Ada tambahan dalam riwayat An-Nasai, wa kull dhalalatin finnar. Ini peringatan atau bukan peringatan? Tahdzir atau bukan tahdzir? Tahdzir. Seburuk-buruk perkara adalah perkara muhdatha. Setiap perkara muhdatha itu bid'ah. Bid'ah itu dalam neraka. Peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Al-Ibad bin Sariyah, Nabi alaihi salatu wassalam, setelah beliau mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan Al-Kitab was-Sunnah, berpegang teguh dengan manhajnya Al-Khulafa'ur Rashidin, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa'ur Rashidin al-Mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Apa lanjutannya? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian. Ini apa ini? Hati-hati. Tahdzir. Hati-hati kalian dari perkara yang baru. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, sesat. Dan masih banyak lagi kalau kita hendak mencari dan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sana kita mengetahui bahwa dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam dibangun di atas tabsyir wal inzar. Menyampaikan berita gembira sekaligus memberi peringatan dari penyimpangan, mentahdzir dari setiap hal-hal yang menyebabkan seorang menjauhi Al-Kitab was-Sunnah. Oleh karena itu, menyampaikan al-haq yang dibarengi dengan tahdzir dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, semakin tersamarnya kesesatan, maka semakin tegas pula tahdzir yang disampaikan. Maka ini adalah merupakan manhajul anbiya wal mursalin. Dan ini merupakan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebarkan oleh sebagian ahlul fitnah, ahlul hawa, yang memberi gelar-gelar buruk kepada Ahlus Sunnah. Dan ini merupakan kebiasaan Ahlul Bid'ah, Ahlul Fitnah dari dahulu. Dari dahulu, semenjak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak lepas dari caci maki al-kuffar wal musyrikin. Nabi alaihi salatu wasallam dianggap sebagai seorang yang bersalam, dianggap sebagai dukun, ada yang menuduh beliau sebagai ahli syair, ada yang menuduh beliau sebagai tukang sihir. Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fakaifa ana. Dan seorang penyair mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak selamat dari cercaan makhluknya. Ada yang mengatakan, Allah itu punya anak, Isa itu anak Allah, Uzair itu anak Allah, malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluan kabira. Allah tidak selamat dari cercaan makhluk. Demikian pula Nabi, Nabiul Huda, Rasulullah alaihi salatu wassalam, apalagi saya. Tidak ada yang selamat. Padahal yang beliau sampaikan adalah al-haq, kebenaran. Kemudian datang generasi berikutnya dan berikutnya, berbagai macam gelar-gelar buruk diberikan dan disematkan kepada Ahlus Sunnah. Ada yang mengatakan Ahlus Sunnah itu hasyawiyah. Hasyawiyah, yakni ucapan yang tidak berbobot. Kalau mereka berbicara, tidak pandai memahami dengan baik nas-nas, pemikirannya tidak berkembang dan yang semisalnya. Sebagian lagi mengatakan Wahhabiyah. Muncul lagi gelar-gelar yang lain mengatakan Al-Madkhaliyah, Al-Jamiyah. Al-Jamiyah maksudnya pengikut Muhammad Aman Al-Jami rahmatullahi alaih, yang dipuji oleh para ulama. Tidak satupun ulama yang mencerca beliau. Beliau pada zamannya memerangi bid'ah, memerangi hizbiyah. Yang beliau sampaikan adalah al-haq, anjuran untuk berpegang kepada Al-Kitab As-Sunnah ala fahmi salaf. Nah, muncul hizbiyun, ya, menggelari Ahlus Sunnah dengan gelaran Al-Jamiyah, Al-Madkhaliyah. Maksudnya pengikut Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Muncul lagi gelar yang berikutnya, Jama'atul Tahdhir. Jama'ah tahdhir. Ini taunya hanya mentahdhir saja. Setiap buat daurah tahdhir, setiap buat ceramah tahdhir. Masya Allah. Tahdhir min usul, min usul iddin, dari prinsip agama kita tahdhir. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita terangkan. Nah, termasuk di antara prinsip agama kita ini adalah mentahdhir dari kesesatan, mentahdhir dari kesyirikan. Tidaklah Ahlus Sunnah kalau membuka pengajian atau membuka pelajaran, pasti di sana ada tahdhir. Hah? Buka kitab Al-Usulul Thalatha, pasti ada tahdhir. Tahdhir dari syirik, tahdhir dari bid'ah. Buka lagi pelajaran kitab apa saja, bahkan pelajaran kitab fikih pun, ya, selalu dibarengi dengan tahdhir. Tahdhir dari apa? Al-aqwal al-dha'ifah. Dari pendapat-pendapat yang lemah, pendapat-pendapat yang marjuh, pendapat-pendapat yang tidak dibangun di atasnya dalil. Jadi apa maunya dengan gelar jamaah tahdhir? Wallahul musta'an. Kebiasaan ahlul fitnah, kalau mereka sudah tidak punya jawaban, tidak memiliki hujjah untuk membantah ahlus sunnah dan hujjah-hujjah ahlus sunnah, maka cara mereka adalah menggelari ahlus sunnah dengan gelar-gelar yang buruk, yang tujuannya adalah tanfirun nas anil haqqi wa ahlihi. menjauhkan manusia, menjauhkan kaum muslimin dari al-haq dan dari ahlul haq. Itu kebiasaan ahlul batil. Walhamdulillah tidak memudaratkan ahlus sunnah. Tidak memudaratkan ahlus sunnah. Sebab yang menjaga, yang menolong, yang memelihara agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemiliknya, Allah azza wa jal. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menolong agamanya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah merupakan fenomena yang terjadi, yang kita saksikan sekarang ini. Dari sebahagian mereka yang sangat disayangkan, mereka yang menggelari ahlus sunnah dengan gelar jamaatut tahdhir, dari mereka yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, yang memakai pakaian sunnah, yang menganggap dirinya sebagai ahlus sunnah, yang menampakkan diri seakan-akan menyebarkan sunnah dengan bid'ah dan hizbiyah yang terselubung. Mereka-mereka inilah yang menggelari ahlus sunnah dari jamaah tahdhir. Dikit-dikit tahdhir, sedikit-dikit tahdhir. Masya Allah. Padahal dalam mentahdhir, seseorang telah menegakkan salah satu kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Apa itu? Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Menegakkan perkara yang ma'ruf dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, melarang dari kemungkaran. Dan ini salah satu kewajiban bagi siapa saja melihat kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Siapa yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya, tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu dengan hatinya. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok manusia yang mengajak kepada kebaikan, menegakkan amar ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa lanjutannya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan, sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dhalika bima asawwa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat, telah dilaknat orang-orang kafir dari ahlul kitab melalui lisannya Daud dan Isa bin Maryam, disebabkan karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran. Mereka justru melakukannya. Mereka berteman, mereka bersahabat, melihat sahabatnya melakukan kemungkaran, tapi yang dia lakukan hanya senyum-senyum saja. Tidak mencegah saudaranya dari kemungkaran. Tidak memperingatkan temannya dari kemungkaran. Tenang-tenang saja dia. Melihat sahabatnya terjatuh ke dalam bid'ah, melihat sahabatnya jatuh dalam kesalahan, dibiarkan. La yatanahawna am munkar. Fa'alu, bahkan mereka melakukannya. La bisa makanu yaf'alun. Sangat buruk apa yang mereka perbuat itu. Ketika seorang menghilangkan kewajibannya untuk mencegah umat dari kemungkaran, waliyadzubillah akan menimpa mereka seperti yang menimpa umat terdahulu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mentahzir umat dari kejahatan, dari penyimpangan, dari kesesatan, dari hizbiyah, dari bid'ah. Seseorang menegakkan kewajibannya untuk menasihati saudaranya muslim. Bukankah agama ini hanya bisa ditegakkan dengan apa? An-nasiha. Saling menasihati. Hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ad-dinun nasiha." Agama itu nasihat. Tidak akan menjadi tegak agama itu tanpa nasihat. Kulna liman ya Rasulullah? Kami mengatakan, untuk siapa ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, lillah wali kitabih wali rasulih wali a'immatil muslimin wa ammatih. Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, untuk imam-imam kaum muslimin dan secara umum seluruh kaum muslimin. Nasihat dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika beliau mensyarah hadis ini, hadis Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa min anwa'in nushi lillah wali kitabih wali rasulih wa huwa mimma yakhtassu bihil ulama raddul ahwa'il mudhillati bil kitab was sunnah wa dalalatuhuma ala ma yukhaliful ahwa'a kullaha wa raddul aqwalid dha'ifa min zallatil ulama wa dalalatul kitab was sunnah alaihim. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, termasuk di antara jenis nasihat untuk Allah, kitabnya dan rasulnya. Dan ini adalah merupakan kekhususan para ulama, yaitu membantah hawa nafsu yang menyesatkan. Membantah hawa nafsu yang menyesatkan dengan Al-Kitab was Sunnah, dengan dalil. Ahlu Sunnah membantah kebatilan dan membantah ahlul batil dengan dalil. Bukan hanya dengan omongan yang kosong. Marah-marah, ya, ngamuk. Tapi tidak dibangun di atas dalil. Membantah hawa nafsu yang menyesatkan dengan Al-Kitab was Sunnah. Dan menunjukkan Al-Kitab was Sunnah untuk menerangkan hawa nafsu tersebut secara menyeluruh. Membantah pendapat-pendapat yang lemah dari ketergelinciran para ulama, kekeliruan para ulama, dan menerangkan berdasarkan Al-Kitab was Sunnah. Ini salah satu bentuk nasihat. Tatkala ada saudara kita yang masya Allah kelihatan hibbul khair, senang kepada sunnah, secara zahir cinta kepada sunnah, lalu terjatuh ke dalam bid'ah, apa kita biarkan? Apakah itu persahabatan yang baik, membiarkan saudara kita terjatuh ke dalam bid'ah, dalam kesesatan, bahkan terseret oleh hizbiyun, lalu kemudian kita biarkan tanpa ada nasihat? Wallahi ini bukan persahabatan yang baik. Ya. Harus ditegakkan nasihat. Menasihati saudara kita. Ya akhi, ini kesesatan. Ya. Ini hizbiyah, hati-hati, ini fitnah. Naam. Dan saudara muslim yang baik, tatkala disampaikan kepada nasihat, maka dia melihat nasihat tersebut, nasihat yang baik, maka dia kembali kepada al-haq. Dan dia tersadarkan, jazakallahu khairan. Ya, bukan malah membantah nasihat tersebut. Wah ini si fulan kerjanya mentahdir aja. Ana sendiri tahdir. Temannya sendiri. Ya subhanallah nasiha. Anda terjatuh dalam kekeliruan. Anda terjatuh dalam penyimpangan, dalam kesalahan. Maka kewajiban ahlus sunnah yang mengetahui bahwa itu adalah penyimpangan menyampaikan itu sebagai nasihat kepada saudaranya. Jika memungkinkan nasihati dengan cara yang baik, diam-diam, ya, maka nasihati. Namun kalau ternyata kesalahan itu sudah menyebar, ya, kesesatan itu sudah menyebar, apalagi zaman sekarang ini, masya Allah, 1 detik tinggal klik, sudah menyebar ke sana kemari, seluruh dunia. Ya, kalau dia menyebarkan kesesatan, maka orang dengan cepat mengetahui. Maka untuk menegakkan kewajiban nasihat, ya, menasehati si fulan dan menasehati kaum muslimin dari bahayanya pemikiran tersebut. Dari bahayanya pemikiran itu. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wajib untuk disampaikan dan diperingatkan umat dari bahaya penyimpangan, dari bahaya fitnah, dari bahaya bid'ah, hizbiyah, dan yang semisalnya. Diriwayatkan oleh Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah dari Qatadah ibn Di'am as-Sadusi Abu Khattab al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan inna ar-rajula idza tad'a bid'atan yanbaghi laha an tudhkara hatta tuhdhar. Sesungguhnya seseorang apabila dia melakukan bid'ah, apabila dia melakukan satu bid'ah, sepantasnya untuk disebutkan agar manusia berhati-hati darinya. Sepantasnya untuk disebutkan agar manusia berhati-hati darinya. Memelihara umat, memberi peringatan agar mereka tidak terjatuh ke dalam penyimpangan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa, beliau menyebutkan dalam makalahnya yang masyhur, wa mithlu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalat al-mukhalifa lil-kitab was-sunnah aw al-ibadat al-mukhalifa lil-kitab was-sunnah fa inna bayana halihi wa tahdhir al-ummati minhum wajibun biittifaq al-muslimin. Seperti tokoh-tokoh bid'ah dari para pembawa-pembawa makalah, dari para pembawa-pembawa pemikiran-pemikiran yang menyelisihi Al-Kitab As-Sunnah, atau mereka yang memiliki ibadah-ibadah yang menyelisihi Al-Kitab As-Sunnah, fa inna bayana halihi, sesungguhnya menjelaskan keadaan orang itu dan memperingatkan umat darinya wajibun, wajib bittifaq al-muslimin, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin wajib menjelaskan tentang pemikiran, menjelaskan tentang bid'ah, merupakan hal yang wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Lalu beliau menukil dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ditanya, ar-rajulu yasum wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahli bid'ah. Seseorang salat, puasa, i'tikaf, apakah ini lebih kamu sukai atau dia berbicara tentang ahlul bid'ah, menjelaskan tentang ahlul bid'ah, menerangkan pemikiran ahlul bid'ah? Kata Imam Ahmad, إذا قام وصلى وصام واعتكف فإنما هو لنفسه فإنما هو لنفسه. وأما إذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين فهذا أفضل فهذا أفضل. Kalau dia salat, maksudnya salat sunnah, puasa, itikaf, itu untuk dirinya. Yang lain tidak merasakan kemaslahatannya, iya kan? Dia yang mendapatkan pahala. Tapi kalau dia berbicara tentang ahlul bid'ah, maka ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini lebih afdal. Ini lebih afdal. Masya Allah. Imam Ahmad jemaah tahdir. Hah? Ini Al-Imam Ahmad mengajak kepada tahdir, jemaah tahdir. Masya Allah. Disebutkan oleh Dzahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala dari Muhammad bin Yahya Dzuhli. Kata beliau, "Sami'tu Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala yaqul, "Adz-dzabbu 'anil sunnah afdalu min al-jihad fi sabilillah." Kata Muhammad bin Yahya Dzuhli, saya mendengarkan Yahya bin Ma'in mengatakan, membela sunnah itu lebih utama dari berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengangkat senjata. Lebih afdal. Membela sunnah lebih afdal. Kata Muhammad bin Yahya Dzuhli, aku bertanya kepadanya, pada Yahya bin Ma'in, ar-rajul yunfiqu malahu wa yut'ibu nafsahu wa yujahid, hadza afdalu minhu. Seseorang dia menginfakkan hartanya jalan Allah, dia melelahkan dirinya untuk ikut berjihad, berjihad dia berperang, tetap saja membela sunnah lebih afdal darinya. Kata Yahya bin Ma'in, na'am bikathir, iya lebih dari itu, lebih afdal, lebih afdal. Yahya bin Ma'in salah seorang di antara imamus sunnah, imamul jarh wa ta'dil. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, silakan merujuk kepada kitab-kitab salaf. Rujuk kepada kitab-kitab salaf. Terkhusus yang membahas tentang aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Syarh usul i'tiqad, Al-Lalaka'i, Kitabus Sunnah, Imam Ahmad, Kitabus Sunnah, Ibn Abi Asim, As-Sunnah Nabi Zamanin, dan yang lainnya masih banyak dari kitab-kitab sunnah, Syarh Sunnah Al-Barbahari. Silakan lihat kitab-kitab mereka ini, para ulama, dipenuhi dengan tahdzir semuanya. Tahdzir. Hampir setiap makalah mereka ya mengandung tahdzir. Tahdzir dari berbagai macam kesesatan, penyimpangan. Jamaah tahdzir. Hah? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Washtadda nakirus salaf wal a'immah lil bid'ah wa sahu bi ahliha min aqtaril ard. Wa hadzaruhum ashadda at-tahdzir wa balaghu fi inkariha." ما لم يبالغ في مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة البدع وهدمها ومنافاتها له أشد. كتب ابن القيم رحمه الله اشتد sangat keras pengingkaran ulama as-salaf, imam-imam salaf terhadap bid'ah, dan mereka teriak dari berbagai penjuru negeri, mereka berteriak memperingatkan dari ahlul bid'ah, dan mereka memperingatkan dengan demikian tegasnya, asyadda tahdzir wa hadzaruhum asyadda tahdzir. Kalau istilahnya mereka jamaah tahdzir, Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa balagu fi inkariha, dan mereka balagu, balagu itu berlebihan dalam mengingkarinya. Ya, yang mereka tidak melakukan hal tersebut dalam mengingkari perbuatan keji, mungkar, al-fawahish, yang bukan bid'ah, kezaliman, hal-hal yang melampaui batas, sebab kemudaratan bid'ah. yang menghancurkan agama, yang dapat menjauhkan kaum muslimin dari agamanya, itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Bid'ah. Oleh karena itu pengingkaran para ulama salaf terhadap bid'ah lebih tegas. Dan lebih sering mereka lakukan. Ini sikap para ulama salaf. Rahimahumullahu ta'ala. Salam bin Abi Muti' rahimahullah. Beliau mengatakan, la'an alqa Allah azza wa jal bi sahifatil hajjaj ahabu ilai min an alqa Allah azza wa jal bi sahifati Amr ibn Ubay. Aku bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa lembaran-lembaran kesalahan, dosa Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi al-Zalim, yang dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin di zamannya. Membunuh sekian banyak para sahabat. Kata Salam bin Abi Muti, saya bertemu Allah dengan membawa dosa-dosanya Salam, membawa dosanya Hajjaj bin Yusuf Thaqafi. Saya lebih suka daripada saya bertemu Allah membawa lembaran amalannya Amr bin Ubay, tokoh Mu'tazilah. Menunjukkan bid'ah ini lebih berbahaya daripada kemaksiatan biasa. Ini sikap para ulama salaf. Nah sekarang tinggal pilih. Mau jadi jamaah tahzir atau jamaah tamyi'. Hah? Yang bertemu Masya Allah senyum-senyum. Dalam keadaan dia mengetahui fulan. Hah? Pembela Radio Raja. Nah ketemu. Ahlan, ahlan. Hah? Senyuman, ngobrol. Tidak ada pengingkaran. Apakah ini manhajus salaf? Dalam keadaan sudah diketahui siapa mereka, misalnya, ya, apa tariqah mereka, berjalan di atas manhajnya siapa mereka, Ali Hasan al-Halabi, Abul Hasan al-Misri, dan yang semisalnya, siapa mereka ini? Mereka ini sekarang adalah tokoh-tokoh yang paling getol dalam memperingatkan umat ini dari ulama'nya. Yang mencerca para ulama. Yang merendahkan para ulama salaf. Terkhusus Al-Allama Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Hafizahullah. Yang beliau dikenal sebagai Imamul Jarh wa Ta'dil. Dengan rekomendasi para ulama. Dengan rekomendasi para ulama. Nah, Al-Syekh Al-Albani, Al-Syekh Ibn Baz, Al-Syekh Ibn Uthaymin, Al-Syekh Muqbil rahimahumullahu ta'ala, dan yang lainnya. Bahkan Al-Syekh Al-Albani rahimahullah, tatkala beliau ditanya tentang seseorang yang mereka menjelek-jelekkan dua masyayikh, dua di antara syekh, Al-Syekh Muqbil dan Al-Syekh Rabi', yang bertanya Abul Hasan, ya, Abul Hasan, dan sekarang dia menyelisihi apa yang dia tanyakan kepada Syekh Al-Albani. Maka Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa seorang yang menceritakan keburukan keduanya, yang mencerca keduanya, tidak keluar dari dua keadaan. Ima jahil, ada kemungkinan dia jahil, bodoh, dia enggak mengerti siapa dua syekh ini, maka diajari. Atau yang kedua, sahibu hawa. Wa imma sahibu hawa. Ya. Pengikut hawa nafsu. Dan dia menyelisihi fatwa yang dia tanyakan kepada Syekh Al-Albani. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Pada zaman-zaman kita sekarang ini muncul orang-orang dari kalangan ahlu tamyi' as-sururiyah, al-halabiyah, al-ma'ribiyah, ya, yang hendak menjauhkan umat dari sunnah, yang hendak menjauhkan umat dari ulama'nya dengan menggelari ahlu sunnah dengan gelar-gelar yang buruk. dan dengan menisbatkan kepada para ulama dengan penisbatan-penisbatan yang dusta. Bukan hizbi kalau dia tidak berdusta. Al-hizbi kadzdzab. Dusta adalah syiar mereka. Ya. Untuk tujuannya adalah untuk mendiskreditkan, menjatuhkan para ulama. Apabila para ulama yang telah dijatuhkan, ya itulah tujuan mereka. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sekarang ini muncul semakin bertambah orang-orang yang mereka berpakaian salafiyah yang menampakkan dakwah salafiyah. Namun pada hakikatnya yang tersimpan adalah hizbiyah. Fitnah. Da'watul hizbiyah, dakwah fitnah. Seperti mereka ini. Ya. Merendahkan para ulama. Seperti halnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Yang merendahkan gurunya sendiri. Para ulama. Ya. Dan itu adalah hal-hal yang masyhur yang telah dijelaskan oleh para ulama. Mengatakan ulama tidak mengerti fiqhul waqi'. Naam. Mereka yang mengatakan bahwa ilmunya para ulama itu cetakan lama yang belum di-update, yang belum diperbaharui, jadi tidak mengerti waqi', yang bisanya hanya berbicara tentang haid dan nifas. Nah, yang mengatakan bahwa Syekh Rabi itu keras, taunya hanya mentahdir. Ahlus sunnah itu seakan-akan tidak ada ilmunya kecuali tahdzir. Masya Allah. Ahlus sunnah. Mereka adalah orang yang paling menjaga agama ini. Ya. Al-waqi' khairu syahid. Yang menjadi kenyataan sebaik-baik saksi. Datang ke pondok-pondok ahlus sunnah. Apa yang mereka pelajari? Berapa yang mereka keluarkan dari huffadul Qur'an? Para penghafal Al-Quran. Dan bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran. Ada sebagian mereka, Masya Allah, murid-muridnya keluar. Huffadul Quran. Tapi, tidak mengamalkan sunnah. Ya, hafal Quran sambil rokokan. Nah, woy, hafal Quran. Tapi rokoknya juga jalan. Nah, woy, musbil, halikul lihya. Tapi ahlus sunnah, Masya Allah. Fikih mereka pelajari, tafsir mereka pelajari, usulut tafsir, mustalahul hadis, na'am, adab, akhlak, mereka pelajari itu semua. Termasuk yang mereka pelajari adalah tahdzir. Ya, babut tahdzir. Agar mereka senantiasa waspada. Seperti waspadanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Ketika beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata ayudrikani. Kaum muslimin mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Untuk apa? Khawatir jangan sampai keburukan itu menimpaku. Jadi beliau bertanya tentang keburukan. Agar berhati-hati darinya. Tidak terjerumus ke dalamnya. Berapa banyak mereka yang akhirnya terjatuh ke dalam fitnah hizbiyah. Karena husnudzan kepada mereka. Tidak tahu. Kalau mereka membawa pemikiran hizbiyah. Kelihatannya Masya Allah sunnah. Kitab yang dipelajari sama Ustaz. Yang antum ajarkan usulul thalatha, sana juga ngajarin usulul thalatha. Iya sama, tapi syarahnya yang berbeda. Ahlus sunnah mengajarkan usulul thalatha, menguatkan tauhid, menguatkan sunnah. Ahlul bid'ah mengajarkan muridnya usulul thalatha, yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam pemikiran khawarij, akhirnya ngebom. Kitabnya apa? Usulul Thalatha. Kitabut Tauhid. Al-Qawaidul Arba. Kashfus Syubuhat. Masya Allah. Syarahnya berbeda. Karena mereka mensyarah sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan hawa nafsunya. manhajul khawarij. Ya. Nah. Jadi masyaallah rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati. Tahdzir bagian dari agama. Termasuk di antara manfaat tahdzir adalah menerangkan al-haq kepada umat. Tahdzir itu bahagian dari bayanul haq. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah. Fa nabadhuhu wara'a dhuhurihim. Washtara bihi tsamanan qalila. Fa bi'sa ma yashtarun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari ahlul kitab, hendaknya kalian menjelaskan kepada umat ini. Jelaskan apa yang datang dari Allah, jangan kalian sembunyikan sedikit pun. Jangan kalian sembunyikan. Tapi mereka tidak memperdulikan. Mereka membuang apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu. Mereka membuang apa yang telah menjadi janji antara mereka dengan Allah, yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari al-bayyinat, penjelasan-penjelasan setelah datang padanya hidayah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat, dan dilaknat oleh manusia, dilaknat oleh yang melaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haram seseorang tatkala dia mengetahui bahwa ini adalah penyimpangan, lalu kemudian dia diam, dia tidak menerangkan, tidak menjelaskan. Haram kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran yang dia harus sampaikan, bayanul haq. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah tatkala beliau menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam tafsirnya, beliau mengatakan fadalla ala anna al-ulama alaihim an yabdhulu al-ilma an-nafi' ad-dal ala al-amal as-salih wa la yaktumu minhu syai'a. Ayat ini menunjukkan bahwa wajib bagi para ulama untuk mengerahkan segala kemampuannya menjelaskan ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amalan saleh, dia menyembunyikan sedikit pun dari apa yang dia ketahui dari kebaikan. Dan di antara manfaat tahdzir, memberi peringatan dari berbagai penyimpangan, kasyfus syubah, akan menyingkap syubhat-syubhat. Ya, karena ahlul batil mereka ketika memamerkan kebatilannya itu tidak dengan terang-terangan, ya, tidak dengan terang-terangan, tapi dibungkus dengan yang seakan-akan indah, ya. Seperti penjual biji mente, tahu mente? Apa itu? Hah? Tahu biji mente ya? Itu sebagian penjual di tengahnya itu yang jelek-jelek, di luarnya bagus. Hah? Di luarnya bagus, dibungkus plastik, kan gak mungkin dibuka. Orang lihat, ini berapa harganya? 30 ribu. Wih, murah sekali. Nah, senang dia, dia beli, melihat terpesona dengan penampilan luarnya. Ketika pulang dibawa ke rumah, dibuka, hancur semua di dalam. Seperti itu kebiasaan ahlul bidah. Enggak ada yang langsung nawarkan yang langsung nampak bahwa itu batil, tidak. Tapi ada lebs. Pasti kebatilan yang tersamarkan. Ada orang yang datang kepada kita langsung menawarkan ini kotoran manusia misalnya. Hah? Fadhal, silahkan, kul. Siapa yang mau? Tapi ketika ditawarkan, ya, dibungkus, ya. Di luarnya dikasih, dibungkus terigu yang sudah di sedemikian rupa, kemudian dibungkus daun pisang, kelihatan seperti Nagasari. Nah, fadhal kul. Wih, enak betul ini. Nah, begitulah ahlul bid'ah. Kata Al-Barbahir rahimahullah ta'ala, disebutkan dalam Tabaqatul Hanabila, Al-Barbahir rahimahullah beliau mengatakan, mathalu ahlul bid'ah kamathalil aqarib yadfinuna ru'usahum wa abdanahum fit turab wa yukhrijuna adhnabahum fa idza tamakkanu ladagu. Perumpamaan ahlul bid'ah seperti kalajengking, kepalanya, badannya disembunyikan, ekornya yang dinampakkan. Kapan dia punya kesempatan, maka dia langsung menyengat. Jadi enggak langsung nampak. Kalau dinampakkan kepalanya, lari orang. Maka seperti itu pula ahlul bid'ah. Ya, mereka sembunyikan dulu. Jadi ahlul bid'ah ini ada kemiripan dengan Syiah yang memiliki prinsip taqiyah. Jadi sembunyikan dulu apa yang ingin disampaikan. Hakikatnya, yang disampaikan baik-baik, ya. Nah, yang disampaikan baik-baik tauhid, ya. Kami juga belajar usul fikih, kami juga belajar riyadhus salihin. Tapi begitu punya kesempatan dilihat orang ini sudah loyal, ya, maka disampaikanlah apa yang dia inginkan. Begitulah ahlul bid'ah. Nah, maka ahlus sunnah demi untuk menyingkap berbagai macam syubhat yang disebarkan oleh hizbiyah, maka diterangkan, ya, diterangkan sekaligus diperingatkan bahayanya penyimpangan tersebut. Nah, maka diterangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Wa la ya'tunaka bimatsal, kata para ulama, ai bi hujjatin aw syubha. Tidaklah mereka mendatangkan kepadamu satu hujjah atau satu syubhat illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Melainkan kami akan mendatangkan kepadamu al-haq, yang lebih jelas, yang lebih gamblang untuk menyingkap kebatilan itu. Maka dengan mentahdzir, membantah al-mukhalif, setiap yang menyelisih al-haq akan semakin terang kebenaran itu. Coba kalau kita semua diam, ya, ahlu sunnah diam, sudah, jangan berbicara tentang raja, jangan berbicara tentang hizbiyah, jangan berbicara tentang sururiyah, al-halabiyah, dan para pembela, jangan berbicara. Pokoknya kita dakwah saja. Apa yang terjadi? Hah? Bisa-bisa dalam satu bulan kompleks Salafiyin ini atau Purwokerto ini semuanya sudah punya televisi. Kenapa? Mau menonton TV Raja katanya. Hah? Lah kenapa? Ya sama kok yang dijelaskan sama Ustadz saya yang di masjid itu, sama persis, kitabnya sama. Akhirnya tersembunyi, tersamarkan, orang tidak mengerti apa yang mereka bawa, pemikiran apa yang mereka bawa. Jadi ma'asyiruhu rahimakumullah, ir min usuliddin, ya, para ulama masih saja mereka mentahdir, tahdir dari bid'ah. Terkadang mereka berbicara dalam satu majlis sekian jam untuk berbicara tentang satu tokoh ahlul bid'ah. Contoh misal Al-Qaradawi, Syekhuna Mughbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, ya, beliau berbicara khusus tentang Al-Qaradawi, ya, sampai menyebar kasid beliau Iskatul Kalbil Awi Yusuf Ibn Abdillah Al-Qaradawi, majlis khusus tentang Al-Qaradawi. Itu baru Qaradawinya. Belum ikhwan muslimin secara menyeluruh. Maka ini termasuk di antara agama kita, ma'asyarul khairahimukumullah, yang tujuannya untuk menjaga umat agar mereka mengerti sunnah dan mereka mengerti kesesatan. Karena seorang akan terselamatkan dan dia istiqamah di atas sunnah pada saat dia mengetahui al-haqqu mufassalan wal batil mufassalan. Ya, kebenaran secara rinci dia tahu. Kebatilan juga secara rinci dia mengetahui. Ini seorang, ya, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa apabila dia mengetahui al-haq mufassal wal batil juga mufassal secara rinci, maka dia tidak mudah untuk tergoyahkan. Yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesesatan karena tidak mengertinya dia bahwa itu adalah kebatilan. Dia menyangka kebaikan. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah, dan semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan di malam hari ini memberi manfaat kepada kita sekalian. Semoga Allah Azza wa Jalla menambah ilmu dan keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik, al-thabat, al-istiqamah kepada kita sekalian untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam, berjalan di atas sunnah sampai kita bertemu Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.